Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah wa barakallahu fikum. Masih kita membahas tentang permasalahan taat ulatil umur, taat kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin, yang hal ini tentunya merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, lian Allah jalla wa ala amarahum bihi atau amarahum biha, wakadzalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentunya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perintah Rasulnya untuk kita taat kepada mereka selama mereka tentunya tidak terjatuh ke dalam kekafiran yang jelas-jelas kekafirannya. Rasul nyatakan hatta taruna kufran bawahan, sampai jelas kalian melihat bahwasanya ada pada sisi mereka kekafiran yang nyata. Dan hal itu sesuai dengan bukti, burhan, keterangan Al-Quran ataupun sunnah, menunjukkan bahwasanya sang penguasa telah terjatuh ke dalam kekafiran. Dan terakhir kita sebutkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang wujub shalah khalfahum, wajibnya salat di belakang mereka sebagai para penguasa. Yaitu di antaranya salatul Jumu'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun tamatun raqataini, man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athari mukhalifun lissunnah. Salat Jumat di belakangnya atau di belakang orang-orang yang ditunjuk oleh penguasanya, oleh pemimpinnya, maka hal itu boleh dan sempurna. Dua rakaat, maka barang siapa yang dia menentangnya, berpaling darinya, fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar, dia mubtadi' dan meninggalkan athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya. Dan hal itu mukhalifun lisunnah, menyisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kata beliau, laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un idza lam yara salata khalf al-a'immati man kanu birrahum wa fajirahum. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan Jumat sedikitpun apabila dia tidak memandang sahnya atau benarnya solat di belakang penguasanya, baik itu yang taat ataupun yang fajir. Kalau dia memandang tidak sah solat di belakang mereka, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan Jumat sedikitpun, karena sebab berpaling dari penguasanya. Sehingga ta'alima Muhammad rahimahullah ta'ala, fa sunnatu antusalia ma'ahum, yang sunnah sesuai dengan tuntutan Ar-Rasul, tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, untuk seseorang salat bersama mereka, penguasanya atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasanya untuk mengimami masjid-masjid yang ada, yang hal itu dilakukan rakaatain, dua rakaat, wa tudinu bi anna tamatan, dan meyakini bahwasanya hal itu perkara yang sempurna. Wa la yakunu fi sadrika min dhalika syakkun, sehingga tidak ada pada dada engkau keraguan sedikit pun ketika engkau salat di belakang mereka. Ini perkenan untuk di dalam permasalahan salat pun kita tetap taat terhadap penguasa yang mereka mengimami rakyatnya, kaum muslimin, atau orang-orang yang ditunjuk ya sebagai imam di masjid-masjid yang ada. Dan hal itu tentunya mencakup sholat-sholat yang lain seperti sholat Id, kita sholat di belakang mereka, sholat bersama mereka, maka ini khairun a'zam, kebaikan yang sangat besar. Sehingga alhamdulillah di tahun ini atau tahun sebelumnya terjadi perselisihan tentang sholat Id, Idul Qurban. Sebagian ada yang menyisihi penguasanya, sebagian ada yang tidak. Maka fahaniyan bukan hanya sekedar perselisihan bahwasannya ikhtilaful matali', berselisihnya matla', ya, munculnya matahari. Tetapi hal itu ternyata ada hikmah yang besar, yaitu kita mentaati penguasa. Dan hal itu tidak keluar dari syariat ini. Terlebih dalam pembahasan tersebut, para ulama terjadi perselisihan pendapat dalam menentukan awal bulan. Ya, sehingga yang utama untuk dia taat dan tunduk di belakang penguasanya, sholat bersama mereka. Maka ini khairun a'zam, kebaikan yang besar. Dan telah kita sebutkan kelompok-kelompok yang menisihi dalam hal ini seperti Syiah, Rafidah, dan yang lainnya yang mereka memandang, menganggap bahwasanya sholat di belakang selain imam mereka, selain kelompok mereka, mereka berpendapat tidak sah. Karena mereka tentukan bahwasanya yang berhak menjadi imam yaitu orang-orang yang mereka berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap maksum. Sehingga apa yang telah disebutkan, terkadang sebagian orang menunggu sholat jamaah selesai kemudian dia sholat dengan jamaah yang lain atau sholat sendirian karena memandang imam masjid yang ada di masjidnya ya bukan sebagai ahlul bait dan bukan sebagai seorang yang maksum. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Berikutnya kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Wa man kharaja ala imamin min a'imatil muslimin." Barang siapa yang dia keluar memberontak terhadap seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, "Wa qad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi," yang pemimpin tersebut manusia berkumpul padanya, "wa aqarru lahu bi khilafati," dan manusia mengakui kepemimpinannya. Ya. Kriteria pemimpin yaitu yang manusia berkumpul di bawah komandonya, di bawah perintahnya, dan juga manusia mengakui bahwasanya dia adalah pemimpin. "Bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalabah," dan dia berhasil memegang tampuk kepemimpinan baik itu dengan keridhaan masyarakatnya, rakyatnya, ridha bahwasanya dia sebagai pemimpin, sebagai penguasa, karena ilmunya, karena alimnya, karena salehnya, amanah, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang terpuji, sehingga para rakyat kaum muslimin ridha dengan keimamahannya, kepemimpinannya. Atau dia berhasil memegang tampuk kekuasaan bil ghalabah, dengan kemenangannya, ya, kemenangan dari segi fisik, mungkin dia perang tentaranya atau dengan partainya sehingga partainya besar sehingga dia mampu mengalahkan penguasa yang sah, maka itu tetap teranggap sebagai pemimpin kaum muslimin yang manusia berada di bawah pengaturannya dan manusia pun mengakui bahwasanya dia adalah pemimpinnya. Maka barang siapa yang keluar dari jenis pemimpin seperti ini, yang dia jadi pemimpin, sampai pun dia duduk di kepemimpinannya karena mampu mengalahkan yang lainnya, maka orang yang seperti ini, kata Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, si pemberontak ini dia telah merusak, mengoyak, merobek persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyelisihi athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju, dan jikalau si pemberontak ini mati, alaihi, di atas keyakinannya yang salah, yang bid'ah, yang menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata maitatan jahiliyatan, maka dia meninggal di atas perbuatan jahiliyah. Ketika dia meninggal mati di atas keyakinannya itu boleh untuk memberontak kepada penguasanya yang sah, tanya, karena dia memandang penguasanya telah terjatuh ke dalam maksiat umpamanya, padahal hal itu bukan dosa besar. Apalagi jika dia memandang penguasanya terjatuh ke dalam dosa besar, dia lebih menghalalkannya, sehingga tidak segan-segan untuk dia namakan penguasanya murtadin, orang-orang yang murtad keluar dari Islam hanya sebatas melakukan maksiat, yang hal itu belum sampai kepada dosa besar. Tayyib. Hal itu sebagaimana datang athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja 'ala sultan famata famaitatuhu jahiliyah, barang siapa yang dia memberontak kepada penguasanya maka dia meninggal mati di atas perilaku jahiliyah. Ikhwadifillah rahimah rahimahumullah, perlu kita ketahui bahwasanya khuruj ala sultan, khuruj ala a'immatil muslimin, keluar memberontak terhadap penguasa atau pemimpin kaum muslimin, ini ada dua jenis. Yang pertama, khurujun bil fi'li wal qital. Di sana ada kelompok-kelompok yang memberontak terhadap penguasanya dengan perbuatan, dengan perang. Ima dengan perbuatannya dia menentang, merusak aset-aset penguasanya, melempari, membakar, ataupun memeranginya. Diperangi, dibakar aset-aset penguasanya. Tayyib. Maka ini menunjukkan khuruj bil fi'li wal qital, ataupun tidak segan-segan untuk memeranginya, memerangi mereka, gerilya. Tayyib. Di pelosok-pelosok mungkin mereka cegat, ya, satu demi itu, ya, atau diculik dan yang lainnya, atau bahkan terang-terangan untuk memerangi penguasanya, seperti di Aceh, ya, yang jelas mereka memerangi penguasanya, pemerintahannya, atau daerah-daerah yang lainnya yang mereka berusaha untuk memberontak pada pemerintahannya, ya, demikian pula di timur-timur dahulu, ya, ataupun di Ambon, di Poso, di Papua, dan yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang berusaha untuk keluar dari pemerintahannya, dari kaum muslimin, dengan perbuatannya ataupun dengan pertempuran. Sampai sekarang Abu Bakar al-Baghdadi, ya, yang tujuannya ingin menghancurkan Amerika, tetapi dia khuruj ala hukamihi, memberontak terhadap penguasanya di negeri Irak, dengan tidak segan-segan untuk menganggap bahwasanya penguasanya, bala tentaranya disebut sebagai murtadin, orang-orang yang murtad keluar dari Islam, sehingga mereka membunuhnya dengan pembunuhan yang sangat sadis. yang hal itu tidak dicontohkan dalam Islam, dalam peperangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diangkat kepala, dipenggal kepala, dijinjing, dijadikan kembagaan di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka dengan mudah menumpahkan darah-darah kaum muslimin yang hanya menurut pandangan mata mereka teranggap telah murtad. Tayyib. Ini khuruj bil fi'li wal qital. Ya, dengan perbuatan. Dan ini banyak di negeri kita. Tayyib. Demikian pula di sana ada negara, dalam negara yang mereka menyusun kekuatan, yang menyusun strategi dengan menyusupkan anak buahnya ke barisan-barisan pemerintahannya, atau menyusupkan anggota-anggotanya ke deretan tentara-tentara atau polisi. Tidak lain untuk menyusun kekuatan. Seperti apa yang terjadi mungkin dahulu pada kisah PKI, iya, seperti itu. Caranya itu dengan menyusupkan anggota-anggota mereka ke dalam posisi keamanan, sehingga dengan mudah mereka akan memegang senjata. Dan itu yang banyak. Realita kenyataan yang ada sebagai salah satu sudut yang mereka anggap bahwasanya keberhasilan itu melalui senjata. Kemudian jenis yang kedua, khurujun bil qaul. Wa ta'lib wal itharah ala dzalikal imam. Jenis memberontak kepada penguasanya tapi dengan perkataan, dengan ucapan, dengan celaan, cacian, makian, hinaan. Yang ini subhanallah lebih banyak. Ya, para khutaba, orang-orang yang khutbah, ya, dengan leluasanya mereka mencela penguasa, menjelekkan mereka, merendahkan kredibilitas mereka di depan rakyatnya. Yang seharusnya tugas dia mengembalikan kepercayaan rakyat kepada penguasanya, agar rakyat menaruh kepercayaan terhadap pemimpinnya, ini malah dijauhkan dari penguasanya. Dan ini kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, qad yakunu adar min al-awwal. Terkadang lebih berbahaya bentuk pemberontakan dengan lisan ketimbang dengan perbuatan. Ya. Kenapa? Karena akan menghantarkan pemberontakan dengan lisan ini kepada pemberontakan dengan perbuatan. Tayyib. Yang awalnya dihasut pemuda-pemuda kaum muslimin, tahu bahwasanya generasi muda ini generasi yang mudah untuk dihasut. Ya. Ditimbulkan semangat jihad, ditimbulkan semangat ributnya. Tayyib. Sehingga diprovokasi mereka untuk berjihad, untuk mengangkat senjata, untuk latihan ini dan itu. Ya. Akhirnya tersulut para pemuda. Ya, banyak orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Tayyib. Maka ini jenis pemberontakan yang terjadi. Ya. Dan ini subhanallah banyak-banyak di negeri kita terjadi. Bagaimana ditulis di kertas-kertas, di muhadarah-muhadarah tentang keberadaan penguasanya, atau bahkan mungkin digambar penguasanya seperti gambar yang hina, ya, atau diserupakan dengan hewan dan yang lainnya. Tayyib. Itu semua tiada lain bentuk pelecehan, penghinaan terhadap penguasanya. Maka dihindari ikhwatifillah rahimakumullah, agar kita tidak terjatuh ke dalam khuruj imma bil fi'li aw bil qaul, dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Tugas kita bersabar dan munasahah, menasihati penguasanya. Ya, bersabar dan menasihatinya, masuk, ya, dengan memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan. Ya, sehingga jika Allah itu diterima, walhamdulillah. Wa illa, jika Allah tidak, tetap bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Qala rahimallahu ta'ala wa la yahillu qitalu sultan wala al-khuruju alayhi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wa tariq. Kemudian kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, tidak halal bagi seseorang untuk membunuh penguasanya dan memberontak kepadanya terhadap salah seorang dari mereka, dari kalangan manusia yang teranggap sebagai pemimpinnya. Maka barang siapa yang dia melakukan itu semua, berupaya untuk membunuhnya atau memberontak kepadanya, fahuwa mubtadi'un, maka dia seorang mubtadi' ala sunnah, yang berjalan bukan di atas sunnah dan berjalan bukan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Bagaimana Abdurrahman Ibnu Muljim, ya, dia membunuh penguasanya Ali radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Yang terkadang si seorang Khawarij ini dia nyusup juga ke kalangan ahli sunnah untuk merusak nama ahli sunnah, citra ahli sunnah, dengan dia mengaku bahwasanya saya duduk di majelis fulan atau saya murid Syekh fulan. Padahal benar ya, dia duduk di majelis Syekh fulan atau Ustaz fulan atau alim fulan, tetapi duduknya dia hanya untuk mengkelabui manusia dan untuk merusak citra ahli sunnah. Dan hal ini banyak contohnya tadi, Abdurrahman ibnu Mujim yang membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Murid siapa dia? Murid Umar ibnu Khattab, yang diperintahkan oleh Umar ibnu Khattab untuk mengajari manusia Al-Quran di Kufah. Diutus oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk mengajari manusia Al-Qur'an. Tayyib. Tetapi ketika dia terkena syubhat Khawarij, dia pun keluar dan sebagai pembunuh khalifah berikutnya Ali radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Saya jangan tertipu dengan nyusupnya mereka di barisan ahli sunnah hanya tadi untuk merusak citra ahli sunnah. Sebagian mereka mengaku muridnya Syekh bin Baz umpamanya, atau muridnya Syekh Fauzan, Syekh Al-Faymin. Tetapi hal itu ternyata disusupi dan lebih besar syubhat Khawarijnya, yang hal itu merusak mereka. Kita saksikan sendiri di majlis Syekh Abdurrahman Abdullah Ta'ala, ada seorang Malaysia, seorang Malaysia yang dia datang untuk menimba ilmu. Tapi ketika terjadi fitnah qaidah, ya, al-qaidah, teroris yang ada di Yaman, dia menghilang. Tayyib. Menghilang, wala pamit, wala syai. Tayyib. Sehingga itu tujuannya untuk apa? Apakah dia untuk menyusup, menyelinap di kalangan ahli sunnah, ya, kemudian pemerintah mengira bahwasanya dia termasuk dari barisan ahli sunnah? Tayyib. Tentunya tidak. Hal itu tidak lain karena akidah Khawarij yang telah menyusup ke dalam dirinya. Dan tadi mudah untuk dibakar semangatnya dalam jihad, yang ternyata jihad tersebut bukan jihad yang syar'i. Sebagaimana yang sering antum dengar, mungkin mereka diiming-imingi dengan apa, pengantin. Ya. Tayyib. Kenapa? Karena mereka hendak mati. Siap mati. Siapa yang mau jadi pengantin katanya? Ya. Maka dia bunuh si fulan, si fulan, si fulan, ya, dari nama-nama yang telah ditargetkan. Tayyib. Ya, dianggap sebagai pengantin karena dia segera akan menghadapi kematian seperti itu. Atau yang ingin bunuh diri, bom bunuh diri dan yang lainnya. Tayyib. Dianggap sebagai pengantin. Ya, barang siapa yang ingin segera menikah dengan bidadari, ya, yang 100 atau yang sekian ratus, diiming-imingi. Tanya dengan perkara-perkara yang hal itu sebenarnya benar, tetapi mereka salah dalam menempatkannya. Ya. Karena benar, fahala keutamaan jihad bagi orang-orang yang jihad ala kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT, tetapi mereka lakukan hal itu untuk melariskan jihad mereka yang bid'ah, ya, yang tidak di atas sunnah. Dan sebagaimana telah antum ketahui bahwasanya hal ini termasuk dari usul al-khawarij wal mu'tazilah, ya, usul al-khawarij wal mu'tazilah, yaitu salah satu prinsip mereka amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahyu al-munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tetapi yang dimaukan menurut usul mereka, prinsip mereka dari prinsip yang lima, bahwasanya amar ma'ruf di sisi mereka yaitu qitalul sultan, qitalul sultan, membunuh penguasa. Nah, jikalau ada seseorang yang berhasil membunuh penguasanya, ya, atau aparat-aparatnya, dia telah amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka. Tapi kata para ulama, fahuwa munkarun binafsihi, justru itu adalah perbuatan munkar sendiri. Walaysa minal ma'rufi syai'un, tidak teranggap perbuatan ma'ruf sedikit pun. Tidak teranggap perbuatan yang ma'ruf sedikit pun. Itu hati-hati dalam istilah mereka. Mereka membungkus zuhrufal qawli ghurura, yang menghiasi kebatilan mereka dengan kata-kata yang indah. Amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajib. Iya. Digiring manusia untuk memahami, mengetahui tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwasanya itu wajib. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala li adami amrihim lil ma'ruf wa adami inkarihim lil munkar, karena mereka tidak memerintahkan kepada kebajikan dan tidak melarang kepada dari kemungkaran. Tayyib. Sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min ahli kitab, ya, tiada lain karena sebab, ya, kanu la yatanahuna an munkarin fa'aduh labi'sa ma kanu yaf'alun, ya, mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Tayib. Sehingga disamakan, ya, disamakan, kalau kalian tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka kalian seperti orang-orang Yahudi, ya, dibakar semangatnya. Kalau begitu kalian Yahudi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka bentuk amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka apa? Bunuh penguasanya. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Oh, iya. Didaftar. Seperti itu. Ya. Itu kebiasaan mereka. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sehingga hati-hati di sini dalam apa yang telah kita lalui dalam mengambil ilmu, dalam bermajlis. Tayyib. Dibakar, ya, semangat kaum muslimin, pemuda kaum muslimin, ya, sehingga hal itu dijerumuskan ke dalam jalan yang sesat, yang keliru. Dan upaya-upaya untuk memberontak kepada pemerintah ini banyak di negeri kita, ya, dengan adanya, ya, oposisi-oposisi ataupun partai-partai yang ada, tidak lain hal itu pun sebagai salah satu upaya mereka untuk menggulingkan dari penguasa yang sah. Tanya. Ataupun yang lainnya dari kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga fa'alaina an nattaqillah, wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bagaimana dalam mengatur bermuamalah antara kita dengan penguasa, sehingga terwujudnya keamanan di negeri kaum muslimin adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat utama, yang mungkin tidak tara. Yang antum perhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka berada di negeri-negeri yang tidak aman, ya, salat tidak merasa aman, belajar tidak merasa aman. Sentiasa mereka, ya, mendengar peluru, letusan dan yang lainnya, ya. senantiasa mereka khawatir bagaimana dengan kondisi anaknya, keluarganya. Sehingga walhamdulillah, ya patut kita syukuri di negeri kita, ya, keamanan yang sungguh luar biasa, yang tiada lain keamanan tersebut terwujud, yaitu dari al-ijtima', ya, bersatu di bawah penguasa kaum muslimin. Tayyib. Makin diperhatikan, ya, keselamatan, ketentraman dan kedamaian kaum muslimin ini perkara yang besar, ya, dibandingkan dengan masing-masing mereka, ya, membela atau memperjuangkan hawa nafsunya untuk menjadi seorang penguasa ataupun yang lainnya, sehingga berani untuk menumpahkan darah kaum muslimin atau membuat keributan-keributan, kericuhan-kericuhan, sehingga jangan terpancing apa yang telah kita lalui di negeri kita dari pesta kebidahan, yaitu pesta demokrasi, yang hal itu tidak menutup kemungkinan akan memicu sebagian kelompok yang merasa dendam, ya, atau merasa dikalahkan, yang membuat keonaran dan yang lainnya. Maka tugas kita untuk tetap menjaga kestabilan, keamanan kaum muslimin, jangan sampai tertipu, terperdaya, terprovokasi, yang hal itu akan merusak persatuan kaum muslimin. Dan maksimal-maksimalnya, ketika terjadi fitnah yang besar tersebut, Rasul membimbingkan kepada Hudzaifah ibn Yaman, fa'tazil tilkal firaq walau anta adda ala asli syajarah tayyib wa mata ala dhalik. Engkau menjauhi seluruh kelompok-kelompok yang ada, ya, dan engkau dalam kondisi menggigit akar pohon, ya, menjauh dari berbagai macam kebidahan-kebidahan, kelompok-kelompok yang hal itu bersengketa, ya, berusaha untuk memberontak terhadap penguasanya. Tinggalkan dari berbagai macam perkara-perkara yang akan merusak persatuan dan keamanan kaum muslimin. Qala rahimallahu ta'ala, kemudian al-Imam Ahmad beralih kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa qitalul lusus wal khawarij jaizun, atau masih berkaitan sedikit dengan pembahasan sebelumnya. Kata beliau, membunuh al-lusus. Lusus ini ada kesamaan dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda ada kesamaan. Tayyib. Kalau di bahasa Sunda namanya lasun. Iya. Tapi kalau bahasa Arab lusun. Tayyib. Pernah dengar lasun? Abi tadi. Tayyib. Kalau ada orang berkata maneh lasun, itu perkataan yang sangat keji. Tayyib. Lasun ini binatang pencuri ayam. Ya. Apa namanya kalau di sini? Jarangan. Ya, garangan atau jarangan? Garangan. Careh. Tayyib. Itu nama lainnya kalau daerah saya, lasun. Tayyib. Ya, karena dia mencuri. Tayyib. Tayyib. Maka lusus dari kata lasun itu pencuri. Tayyib. Sehingga kata Imam Ahmad, membunuh, memerangi pencuri ataupun khawarij, ya, seorang yang hendak memberontak kepada penguasanya, jaizun. Dibolehkan menurut syariat. Tapi kapan dibolehkannya seseorang membunuh pencuri, perampok, jambret, ya, atau yang lainnya yang berusaha untuk mengambil harta kita, atau menemukan seorang khawarij yang jelas ingin, ya, merusak atau membinasakan penguasanya, pemimpinnya. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ayyuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'a anha bikulli ma yaqdiru alih. Itu ketika mereka-mereka, baik itu para pencuri, ya, atau para khawarij, berupaya ada di hadapannya, ya, ingin mengambil hartanya, ingin membinasakan dirinya. Maka ketika itu, ya, ketika ada orang-orang yang berupaya untuk membunuh dirinya, ya, karena mungkin menganggap dia dekat dengan penguasa, ya, atau dia sebagai antek penguasa, seperti para ulama, ya, difitnah oleh orang-orang khawarij bahwasanya sebagai antek-antek penguasa. Ya, kenapa? Karena para ulama menghasung untuk taat kepada penguasa, taat kepada para pemimpin, ya, sehingga semodel mereka para ulama atau kita yang berbicara seperti ini dianggap sebagai penjilat penguasa. Padahal kapan kita menjilat mereka? Kapan kita mendapat amplop dari penguasa untuk menyebarkan kepada rakyat, tolong hormati kami, tolong tanamkan di hati-hati rakyat supaya percaya kepada kami? Tidak pernah kita berhubungan dengan penguasa. Baik. Ya. Tidak pernah kita SMS kepada mereka. Ya, meskipun terkadang banyak tawaran, ikhwah. Banyak tawaran dari kelompok-kelompok partai-partai yang ada untuk memberikan dana bantuan, ya, dengan catatan apa? Ya, kita berhubungan langsung dengan ketuanya atau yang lainnya. Tanya. Ya. Sehingga terkadang ketidak ada hubungannya kita dengan penguasa dianggap sebagai antek penguasa, ya, karena menghasung agar manusia taat kepada mereka, padahal sama sekali tidak ada. Ya. Tidak ada oleh syekh sesuatu pun yang menghasung kita untuk menganjurkan manusia taat kepada penguasa karena diimbali oleh mereka. Tidak. Semata-mata karena menerangkan syariat, tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Tetapi ternyata oleh orang-orang khawarij yang memiliki pemahaman, ya, tidak setuju kepada pemerintah yang sah, dianggap sebagai antek penguasa, penjilat penguasa. Ya, seperti antum ketahui bagaimana, ya, para pemberontak, ya, ISIS, mereka menjadikan target Syekh Saleh Al-Fauzan sebagai orang yang akan dipenggal oleh mereka lehernya. Taib. Karena menganggap bahwasanya Syekh Saleh Al-Fauzan sebagai antek pemerintah, atau dianggap oleh mereka sebagai antek Amerika. Taib. Yang menghasung untuk manusia taat kepada penguasa, ya, dan juga memperingatkan kesesatan jihad mereka, bahaya jihad mereka. Ya. Maka tatkala datang mereka-mereka ingin membunuh kita, ya, atau ingin merampas harta kita, ketika itu baru dibolehkan untuk memeranginya dalam rangka pembelaan terhadap jiwa kita dan harta kita dengan seluruh kemampuan yang kita mampu untuk menghadapinya. Ya. Di jalan pokoknya dihadang motornya, pokoknya. Nah, ketika berhadapan, ya, di waktu itu boleh untuk kita meranginya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, ya, dengan apa saja yang kita miliki ketika itu, atau mungkin datang ke rumahnya, ya, mendongkel, ya, pintunya dan yang lainnya. Maka ketika itu dibolehkan untuk kita memeranginya, melawannya. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayat lubahum, dan tidak boleh ketika para pencuri atau para khawarij tersebut lari atau meninggalkannya untuk kita mengejarnya, itu tidak boleh, ya. Mereka lari pokoknya karena khawatir ketahuan, ya, kemudian kita masuk rumah ngambil parang, ya, ngejar mereka, ya, ketemu apa, ketemunya di sana pokoknya di full sinar jaya, ya. Di sini dikejar, ya, sampai ketemu di sana, ini tidak boleh. Walayat bau atharohum, dan tidak boleh pula untuk mengikuti jejak mereka. Kalau sudah lari, biarkan lari. Laisa li ahadin illa al-imam aw walatul muslimin, ya, sehingga hal itu tidak boleh bagi seorang pun untuk dia mengejar atau mencari di mana sarangnya kecuali ulatul umur, ya, penguasa, ya, penguasa atau pemimpin, maka dia berhak untuk mengejarnya, ya, sebagai target operasi umpamanya, atau sebagai buron, itu tugas mereka. Tayib. Adapun kita hanya menghadapi, ya, kata Al-Imam Ahmad, innamalahu ayyadfa'a nafsihi fi maqamihi. kita membela diri di tempat kita saja, di tempat kejadian saja, ya, tidak sampai mengejarnya. Dan ini ada kemiripan dengan undang-undang aturan di negeri kita, yang mana dari pihak yang berwajib, kepolisian, ada undang-undang di mereka bolehnya, ya, atau tidak teranggap kriminal ketika seseorang melukai atau bahkan membunuh pencuri dengan catatan dia melukainya atau membunuhnya di tempat kejadian, ya, tidak keluar dari tempat kejadian. Itu ada kemiripan dalam undang-undang di negara kita. Ya, mungkin enggak ada di sini yang dari polisi. Tapi seperti itu kenyataannya. Ya, undang-undangnya. Ya, demikian pula dalam Islam mengajarkan seperti itu. Dia dibolehkan untuk membela dirinya itu di tempat kejadian. Wa yani bi juhdihi alla yaqtula ahadan, dan dia meniatkan dengan kesungguhannya dia membela dirinya, ya, dari orang yang hendak merusak jiwanya ataupun hartanya tanpa meniatkan dia untuk membunuh. Jangan sampai antum niatkan ketika membela diri untuk membunuh dia, ya, untuk membunuh para pencuri, para perampok, atau membunuh para khawarij. Ya, hanya saja membela diri. Adapun kenyataannya terbunuh, fa in mata, jika dia meninggal, mati ala yadaihi, dengan tangannya, fi dafihi, ketika dia membela an nafsihi, dirinya, fil ma'rakati, di pertempuran tersebut, ya, dalam duelnya, fa ab'adallahu al maktul, ya, fa ab'adallahu al maktul. Baik, sehingga hal itu tidak teranggap dosa baginya, ya, tidak teranggap dosa bagi sang pembunuh. Baik, sudah dipahami, ya, kawan? Dengan catatan tadi, ya, para pencuri atau para perampok atau khawarij tersebut jelas-jelas menginginkan jiwa kita atau menginginkan harta kita, ya, karena tadi mungkin, ya, anak atau yang lainnya dijadikan target operasi mereka, ya, karena dianggap tadi tidak sesuai dengan jalan mereka yang mereka inginnya memberontak terhadap penguasanya, ya, ternyata umpamanya semodel kita-kita ini dianggap membela penguasanya, ya, sehingga mereka menuduh ada apa dengan dia, jangan-jangan dia itu antek penguasa, tuh, dicekoki sama penguasanya, ya, sama presidennya, dapat gaji mungkin dari Pak Jokowi, ya, tuh, seperti itu dianggapnya, ya, padahal sama sekali kita kenal saja tidak. Tapi karena Islam, laulal Islam, ya, kalau bukan karena Islam menghasut seperti itu, ya, tentunya tidak. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa in qatala hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah kama ja'a fil ahadith, rajautu lahu asy-syahadah kama ja'a fil ahadith. Ya, sehingga barang siapa, wa in qutila, afwan, wa in qutila, jikalau dia terbunuh dalam kondisi seperti itu, ya, umpamanya antum atau saya terbunuh ketika ada orang yang mencuri, ya, ingin mengambil harta kita atau ingin membunuh jiwa kita, qadarullah punya kalah tanding, ya, sehingga terbunuh, ya, ketika membela dirinya atau membela hartanya, maka talimah Ahmad rajautu lahu, saya mengharap untuk dia asyhadah, semoga dia mati syahid, kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, ya, yang menunjukkan bahasanya termasuk dari golongan-golongan, kelompok-kelompok orang-orang yang dia termasuk mati syahid, yaitu ketika dia meninggal wafat dalam membela dirinya dan hartanya. Hal itu datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamari, apa pendapat engkau, wahai Rasul, jikalau ada seseorang datang menginginkan hartaku, artinya merampas, ingin merampas hartaku, bukan ingin harta minta, beda ya. Tapi ingin harta apa? Merampok. Taib, atau ngompas dan yang lainnya. Ya, apa pendapat engkau ketika seperti itu? Qala fala tu'ti. Kata Rasul, jangan diberi. Ya. Jangan diberi. Kalau dia ingin mengambil harta engkau, ya, dengan paksa. Taib. Ya, kebanyakan apa? Apalagi di bis ya. Takut kan orang-orang, ya ngasih saja. Taib. Karena mengingat mungkin keselamatannya atau keselamatan orang lain seperti itu. Tapi kata Rasul, ketika dia datang umpamanya ingin mengambil hartamu, apa saja yang hal itu merupakan hartamu, fala tu'ti, jangan diberikan, jangan dikasihkan. Ya. Tapi apa kebanyakannya tadi? Ya, khawatir dia kalah, apalagi para pencurinya ini beranggota, ya, kampak merah atau kampak hijau dan yang lainnya, ya, atau senjata api. Ya. Akhirnya kita apa? Eh, monggo katanya, ambil saja. Yang penting saya jangan dibunuh seperti itu. Taib. Qala, kemudian kata orang tersebut, ara'aita in qatalani. Kemudian apa pendapat engkau? Apa bimbingan engkau ketika dia ya ingin membunuh saya? Qala qatilhu. Kalau dia ingin membunuhmu, bunuh lagi dia. Ya. Kalau dia ingin membunuhmu, bunuh lagi. Lawan. Seperti itu. Qala ara'aita in qatalani. Kemudian apa pendapat engkau jikalau dia membunuhku? Ya, berhasil membunuhku. Qala anta syahid. Maka kata Rasulullah, engkau termasuk syahid. Ya. Engkau termasuk syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Dan bagaimana pendapat engkau jikalau aku yang berhasil membunuh dia? Tayib. Qala huwa finnar. Ya, kata Rasul, dia ya, orang yang hendak membunuh engkau dan ternyata dia terbunuh, kalah, maka dia yang di neraka. Baik. Subhanallah, ini keutamaan untuk membela diri ya, ketika terjadi ya, semodel seperti itu ya, orang yang hendak ya, mengambil jiwa kita ataupun harta kita. Nabi Musa saja ketika datang malaikat bukan dalam bentuknya ya, ingin mengambil jiwanya, bela diri. Ya. Tiba-tiba ada orang minta jiwa, sinihkan jiwamu. Tayib. Padahal malaikat, tetapi datang bukan dalam bentuknya. Sehingga dipukul malaikat tersebut oleh Nabi Musa. Ya, sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang hendak diambil nyawanya protes. Tayib, seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sembarangan ketika seorang hendak mengambil hartanya atau jiwanya dengan diserahkan begitu saja. Keutamaan yang besar di sini dari Rasul SAW, syahid. Tanya. Dan ini pun tentunya tadi, kalau dia ya siap maksudnya syahid, tapi kalau dia masih pikir panjang, ingat istri anaknya, ya dia memilih jalan yang paling ringan. Dia memilih jalan yang paling ringan kalau dia tidak sanggup untuk ini semua. Tapi kalau dia merasa mampu, apalagi pencurinya kecil umpamanya, ya. Ya, senjatanya biasa, taib. Dan antum merasa sudah belajar ini itu, ya, dari bela diri dan yang lainnya, atau bahkan punya senjata, ya, ya, maka di sini aula ya, untuk membela diri, tidak menyerahkan jiwanya ataupun hartanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.